السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah dalam kondisi sehat wal afiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini di dalam rubrik Serambi Nabawi, kita ingin mencoba melanjutkan pembacaan matan Abi Syuja' atau matan al-ghayah wa taqrib fil fiqh al-imam al-syafi'i bagian yang ke-55 masih di dalam pembahasan bab al-mu'amalat, bab terkait dengan mu'amalat. Secara spesifik kita akan membahas pasal terkait dengan ad-dhaman. Ad-dhaman, apa itu ad-dhaman? Faslun fid-dhaman. Kata ad-dhaman, ya ad-dhaman, memiliki arti menanggung atau menjamin hutang. Itu yang akan kita bahas, menanggung atau menjamin hutang. Kalau sebelumnya ada bab rahan, rahan itu menggadai. Ini masih ada kaitan dengan hutang piutang, tapi istilahnya adalah ad-dhaman, yaitu jaminan dan tanggungan, menanggung dan menjamin. Ini yang akan kita baca. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi membawakan dalil terkait dengan permasalahan dhaman. Sebelumnya beliau berkata, yang dimaksud dengan ad-dhaman iltizam hak kun sabitun fi zimmatil ghair, yaitu komitmen menanggung kewajiban orang lain. Jadi ada saudara kita yang memiliki kewajiban berupa hutang misalnya, dan kita memberikan jaminan bahwa kalau hutang itu tidak dibayar, saya yang akan membayarnya. Itu namanya jaminan, ya, atau dalam istilah fikih disebut dengan kata ad-dhaman. Dikatakan di sini wal aslu fihi. Adapun dalil tentang adanya akad yang namanya dhaman berdasarkan sebuah hadis, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin li yusalli 'alaiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau jenazah untuk disolatkan. Setiap orang tentunya berharap disolatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa beliau mustajab. Ya, orang yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka setiap kali datang jenazah yang hendak disolatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berkata, hal ala sahibikum dainun? Apakah sahabat kalian ini, jenazah ini memiliki hutang? Itu pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya hutang tidak? Ya. Sahabat kalian ini punya hutang atau tidak? Faqalu, maka mereka menjawab, na'am, betul ya Rasulullah. Dinaron. Dia punya hutang 2 dinar. 1 dinar 4 gram. Berarti kalau 2 dinar, dia punya hutang sekitar 8 gram. Atau kalau sekarang per gramnya 1 juta kali 8 berarti dia punya hutang kurang lebih apa namanya sekitar 8, sekian juta. Hutang laki-laki yang meninggal. Lalu dikatakan, faqala Abu Qatadah, Nabi Muhammad tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Dalam kondisi ini berkatalah Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi, huma alayya ya Rasulullah, dua dinar itu aku yang akan bayar ya Rasulullah. Ah, ini doman, memberikan jaminan. Huma alayya ya Rasulullah, dua dinar itu aku yang akan bayar ya Rasulullah. Qal fasalla alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mau menyalatkan jenazah tersebut. Ya, setelah adanya dhaman atau jaminan atau penanggungan dari sahabatnya yang bernama Abu Qatadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Bukhari dan yang lainnya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan, innahu lamma dhamina Abu Qatadah dinaraini an mayyit qala an-nabi. Setelah Abu Qatadah mengatakan, aku yang akan membayar hutangnya ya Rasulullah, maka Rasulullah berkata, huma alaika haqqul gharim bari'ul wa bari'ul mayyit wa bara'a al-mayyit. Maka ini menjadi tanggungan wahai Abu Qatadah, dan telah lepas tanggungan dari jenazah ini. Ini doman, ya. Ini namanya apa dalam Islam? Biasa diistilahkan dalam istilah fikih dengan istilah ad-doman. Abu Qatadah menjawab, na'am ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Fasalla alaihi, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyolatkan jenazah atau sahabatnya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa yasihhu dhamanud duyun, dan sah, ya, menanggung hutang, al-mustaqirrati, yang tetap fi dhimmah, dalam tanggungan seseorang. Jadi kalau kata Al-Qadi Abi Syuja', kapan dhoman itu menjadi sah? Kalau hutang itu sudah tetap, artinya sudah terjadi, mustaqir, sudah tetap. Mafhumnya, pengertian terbaliknya, kalau hutangnya belum tetap, belum resmi dianggap hutang, itu tidak ada dhoman. Itu maksud dari perkataan beliau. Jadi harus ad-duyun al-mustaqirrah. Hutang yang memang sudah tetap. Kalau belum terjadi, ya tidak ada. Tidak ada yang namanya dhoman. Karena dhoman adalah menanggung atau menjamin hutang. Kalau hutangnya belum ada, ya tidak bisa. Oleh karena itu dikatakan, wa yasihhu dhamanud duyunil mustaqirrah, dan sah jaminan atau menanggung hutang yang tetap fi dhimmah, di dalam, telah tetap di dalam tanggungan seseorang atau kewajiban seseorang. Walaupun di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, laisa biqayyidin, tidak, sebenarnya tidak harus ada qayyid, aturan seperti ini. Bal yasihhu dhamanuha wa in lam takun mustaqirrah. Bahkan sah memberikan dhaman, pertanggungan dan jaminan, bahkan sebelum mustaqirrah, sebelum tetap. Contohnya kata beliau, kal mahr qabla dukhul awil maut. Yaitu mahar yang harus diberikan kepada seorang istri, ya, dan kewajiban itu sudah ada qabla dukhul, bahkan sebelum dukhul. Dukhul itu sebelum malam pertama, sebelum bertemunya dua khitan, itu sudah wajib. Walaupun belum apa namanya, belum dicampuri. Ya, artinya tidak harus duyunun mustaqirrah. Tidak harus hutang yang telah tetap. Ya. Bisa saja dhoman dilakukan pada akad yang sifatnya hutang tapi belum tetap. Contohnya kata beliau, kal mahri qabla dukhul awil maut. Mahar sebelum dukhul atau mahar meninggal. Jadi sebelum dicampuri meninggal misalnya. Maka ini sudah berhak nanti, si wanita sudah berhak. Wa yasihhu dhamanud duyuni al-mustaqirrati fi dhimmah. Sah dhaman atau jaminan terkait dengan hutang yang tetap fi dhimmah, dalam tanggungan seseorang. Idza ulima qadruha, tapi dengan syarat diketahui kadarnya, berapa hutangnya, sehingga tentunya menghindari terjadinya goror, ketidakjelasan, perselisihan dan lain sebagainya, bahkan mungkin permusuhan, kebencian kalau terjadi apa goror, yaitu ketidakjelasan. Wali sahibil haq, dan orang, bagi orang yang memberikan pinjaman, sebagaimana kita contohkan kemarin, ada A, B, C, alif, ba, ta, ya, A, B, C, si A, si B, si C. A meminjamkan uang kepada si B. Si A berarti dia sahibul haq. Si A yang memberikan pinjaman, dia sahibul haq. Si B meminjam. Ya, si C dhamin. Dhamin penjamin atau penanggung. Jadi ada tiga ya. Ada sahibul haqnya, yaitu yang memberikan pinjaman. Yang kedua adalah yang meminjam. Yang ketiga adalah dhamin, yang memberikan jaminan. Di sini beliau berkata, sahibil haq, orang yang menjamin, orang yang memiliki hak, yaitu si A yang memberikan pinjaman, mutalabatun man sya'a min ad-dhamin wal madmuni anhu. Yang memberikan pinjaman uang, dia memiliki hak untuk menagih uang tersebut kepada ad-dhamin, yaitu yang memberikan jaminan atau menanggung hutang orang lain, atau boleh juga dia memintanya langsung kepada al-madmunu anhu. Al-madmunu anhu, apa itu al-madmunu anhu? Orang yang dijaminkan, orang yang mendapatkan penjaminan atau mendapatkan penanggungan kaitannya dengan hutang dia. Jadi ada si A, si B, si C. Si A memberikan pinjaman ke si A. Si C memberikan jaminan. Jaminan ke si A atas si B. Maka si A yang memberikan pinjaman boleh menagih hutang tersebut kepada ad-dhamin yang memberikan jaminan, penjamin atau penanggung, boleh juga kepada yang dijamin atau yang ditanggung, yaitu yang minjam uang. Yaitu yang minjam uang. Idza kana dhamanu ala ma bayyana. Tapi dengan syarat, kata beliau, apabila dhaman yang dijaminkan itu adalah sesuatu yang telah jelas. Jelas jenisnya, jelas macamnya, jelas kadarnya, jelas jumlahnya, dan lain sebagainya. Tidak boleh ada jahalah. Tidak boleh ada jahalah. Tidak boleh ada yang samar. Ya, harus akadnya jelas. Kemudian dikatakan, wa idza gharima dhaminu, apabila ad-dhamin penjamin telah membayar hutang orang yang dia jamin, maka dia memiliki hak untuk mendatangi orang yang dia jamin. Idza kana, tentunya datang untuk meminta. Ya, meminta. Saya sudah jamin Anda, sudah saya bayarkan. Sini Anda bayar ke saya. Ya. Boleh melakukan itu. Tapi dengan syarat. Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi'iznihi. Apabila dhaman atau penanggungan dan pelunasan hutang itu terjadi dengan izin al-madmunu anhu, orang kedua. Jadi A, B, C, ya. Ahmad misalnya Bayu sama siapa? Sama C-nya Chandra. Ahmad Bayu Chandra. Ahmad memberikan pinjaman kepada si Bayu. Si Chandra, dia memberikan jaminan. Artinya dia menjadi dhaman, ya, penanggung. Maka si Ahmad boleh menagih langsung ke penanggung atau yang ditanggung. Dan kalau yang memberikan tanggungan telah membayarkan gharim, dia telah membayarkan hutangnya, maka dia boleh mendatangi orang kedua dan meminta haknya. Kapan dia boleh meminta haknya? Apabila ad-dhamin, ya, ad-dhaman dan juga al-qada bi-iznihi. Apabila penjaminan atas hutang tersebut atau penanggungan atas hutang tersebut dan pelunasan hutang tersebut sepengetahuan dan dengan izin dari al-madmunu anhu, orang yang diberikan penjaminan atau penanggungan. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi enggak bisa. Enggak bisa si Ahmad, si Bayu, Chandra misalnya. Si Chandra tanpa izin membayarkan hutang si B. Lalu dia katakan ke si B, si Bayu, "Mana uang saya udah bayarkan hutang kamu." "Saya enggak punya hutang. Tidak ada akad, tidak ada kesepakatan." Ya. Oleh karenanya harus ada koordinasi, komunikasi antara ad-dhamin, orang yang menjadi penjamin atau penanggung, dengan yang dijamin atau yang ditanggung. Lalu dikatakan di sini, wal madmunu anhu, orang yang memiliki hutang yang dijamin, idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana, apabila domannya itu atau penjaminan itu jelas, artinya tidak ada yang samar, baik jenisnya, jumlahnya dan lain sebagainya. Wa idza gharima dhaminu, apabila penjamin sudah menunaikan kewajiban orang yang dia jamin, raja'a alal madmuni anhu, maka dia boleh mendatangi orang yang tadi dia jamin. Istilahnya al-madmunu anhu, orang yang mendapatkan jaminan atau orang yang hutangnya dijamin. Ya, dijamin itu kalau dia tidak bisa membayar, dibayar misalnya. Idza kana ad-dhaman wal qada'u bi'iznihi, boleh ditagih kepada yang kita tanggung itu apabila dhaman dan qadha, pembayaran dengan izin dia, dengan izin yang memiliki hutang. Wala yasihhu dhamanul majhuli, tidak sah dhaman, penanggungan atau penjaminan, kita tidak sah menanggung atau menjamin al majhul, sesuatu yang tidak diketahui. Tidak diketahui kadarnya, tidak diketahui jenisnya, tidak diketahui macamnya, tidak diketahui waktu pelunasannya. Ini tidak bisa. Ya. Dikatakan oleh Syekh Majid, li'annahu gharar. Karena yang begitu gharar. Wal ghararu manhiyun an. Dan yang namanya gharar, ya dilarang dalam agama Islam. Itu kata Syekh Majid. Wala man la yajib, ya, tidak boleh juga kita menjamin sesuatu yang belum wajib. Si Zaid mau minjam bulan depan. Bulan ini saya katakan hutangmu saya jamin. Belum ada kewajiban. Ya, dikatakan di sini oleh Syekh Majid, kadomani man sayuqriduhu Zaidun. Seperti memberikan doman, yaitu menanggung atau menjamin apa yang akan dipinjam oleh si Zaid. Li'anna domana tawthiqatun bilhaq. Karena doman itu adalah semacam apa namanya, penguat dari hak. Dia jaminan atas hak. Hak orang yang memberikan pinjaman. Fala yasbik wujubul haq kasyahadah. Maka dia tidak boleh mendahului apa namanya haknya. Hak, kalau haknya belum muncul ya, bagaimana ada yang namanya doman. Illa, kecuali dalam kasus darkal mabi'. Darkal mabi'. Kita cari-cari dalam penjelasan para ulama, sepertinya yang dimaksud dengan darkal mabi' adalah yang kita kenal hari ini dengan istilah garansi. Garansi itu kan belum ketahuan ada kerusakan atau tidak, belum ketahuan. Tapi di awal boleh kita katakan garansinya 1 bulan, garansinya 1 tahun. Jaminan atau tanggungan kalau terjadi sesuatu. Padahal belum tentu terjadi atau tidak. Itu garansi. Kecuali dalam kasus garansi, kata beliau. Ya, istilahnya darkal mabi'. Ya, darkal mabi'. Dikatakan di sini, ay as-saman ba'da qabdi ma yudman. Setelah seseorang misalnya membeli sesuatu, dia serah terimakan itu yang dibeli, ka'an yadbanu lil mushtari as-saman. Misalnya kita menjamin kepada pembeli harganya, kita jaminkan kalau seandainya didapatkan misalnya al-mabi' ma'iban, ada aib atau naqisan atau kurang, itu ada jaminan. Atau bahasa kita sekarang, garansi. Dan garansi hampir menjadi sesuatu yang lazim di zaman ini. Bahkan masyarakat kadang tidak mau membeli satu produk kalau tidak ada garansinya. Ini garansi toko bukan, kan begitu. Ini garansinya berapa lama? 1 tahun. Walaupun kadang tidak terpakai itu garansi itu. Tapi itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, kalau yang barusan kita bahas itu kaitannya dengan doman. Menanggung hutang atau menjamin hutang. Ada jenis yang lain kaitannya bukan dengan harta, tapi kaitannya dengan badan. Dalam istilah para ulama fikih disebut kafalatul badan. Kafalatul badan. Ya, kafalah. Menanggung juga atau menjamin, kafalah. Ya. Fi kafalatil badan. Kalau doman yang ditanggung adalah uang, harta. Tapi kalau kafalatul badan yang dijamin adalah menghadirkan orangnya ke pengadilan. Ya, saya menjamin Pak, jangan takut, saya akan jamin itu orang. Akan saya bawa ke pengadilan hari ini misalnya. Menjadi penjamin, bahasa kita di Indonesia ya. Ya, menjadi penjamin, kafalah. Ya, dikatakan di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, kafalatul badan atau kadang juga disebut kafalatul wajh atau kafalatul badan, hiya nau'un minad doman. Sebenarnya kafalah itu satu jenis daripada doman. Doman artinya menanggung atau menjamin. Di antara jenis menanggung atau menjamin adalah kafalatul badan. Walakinnaha khasatun biikhdaril badan. Tetapi bedanya kalau kafalatul badan itu menghadirkan badannya. Ya, dikatakan di sini, wa innama tasihhu li badani man alaihi mal. Kafalatul badan itu bisa dilakukan kaitannya dengan masalah hutang. Seorang punya hutang kepada si B, punya hutang ke si A. Saya katakan saya jamin saya akan bawa orangnya ke hadapan Anda. Itu kafalatul badan. walibadanin man alaihi uqubatul adami kal kisos. Atau terkadang terjadi dalam permasalahan kisos, saya menjamin mendatangkan orang tersebut kisos, ya, misalnya dia sakit, penjara tidak memberikan izin dia keluar. Lalu saya sebagai misalnya pejabat, saya katakan, saya menjamin gak akan kemana-mana dia. Kafalatul badan. Ya, kafalatul badan. Wa dikatakan di sini, wala tasihul kafalatu bighairi ridol makful. Dan tidak sah kafalah tanpa ada ridho dari orang yang kita tanggung. Orang yang kita jamin. Itu tidak sah, harus ada ridho. Anda mau gak saya jamin? Ya, harus ada ridho dari siapa? Al-makful, orang yang dijamin. Wa yabra'ul kafilu bitaslimil makful fi mahalli taslim. Dan gugur kewajiban al-kafil, sang penanggung, apabila dia sudah menghadirkan orang yang dia tanggung di majelis. Baik itu majelis kaitan dengan hutang piutang, majelis kaitan dengan hak manusia, misalnya kisos, ya. Itu boleh. Yang tidak boleh nanti hak Allah. Hak Allah tidak dijamin. Ya, hak Allah tidak dijamin. Tapi yang ada kaitannya dengan hak manusia. Contohnya kisos atau qadzaf. Tapi kalau yang kaitannya dengan hak Allah, tidak bisa saya menjadi penjamin. Misalnya apa? Minum khamr. Tenang hakim, saya akan jamin orang itu datang ke sini. Enggak bisa. Karena hukum asalnya yang kaitannya dengan hak Allah itu as-satru. Harus kita tutup, jangan sampai ada orang yang tahu. Karena itu aib. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Tapi kalau kaitannya dengan kisos, ya boleh saya menjamin seorang datang ke mahkamah. Atau kaitannya dengan qadzaf. Apa itu qadzaf? Seorang laki-laki menuduh wanita yang suci berzina. Itu qadzaf namanya, ya. Lalu dikatakan di sini, dikatakan oleh Syekh Al-Qadi Abi Syuja', wal kafalatu bil badani jaizatun. Kafalah badan itu boleh. Idza kana 'alal makfuli bih, apabila orang yang ditanggung itu haqqun li adami, ada hak terkait dengan manusia. Allahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Barangkali ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pembuat saripati umbi-umbian SFJ680 untuk kebutuhan pasca produksi agroindustri perkebunan singkong dan produksi umbi-umbian. Mesin ini memproses aneka umbi segar seperti singkong, ubi jalar, ketela, hingga kentang menjadi saripati yang digunakan sebagai bahan baku aneka industri makanan. Desain mesin kokoh terbuat dari material berkualitas. Motor listrik dengan kinerja optimal didukung dengan saringan yang berukuran hingga 80 mesh untuk membuat proses ekstrak lebih maksimal. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet untuk membuat jalannya proses produksi lebih lancar. Kapasitas produksi sebanyak 500 kg per jam untuk jenis umbi-umbian dan 1000 kg per jam untuk jenis kentang. Top quality product lebih hemat sebagai investasi usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda membutuhkan kemasan vakum yang berkualitas untuk produk-produk bisnis Anda. Kini Anda tidak perlu bingung lagi. Maxindo, andalan mesin-mesin pengemas, solusi bagi para UKM di Indonesia. Mesin vakum sealer tipe ARD VC85 Maxindo. Mesin pengemas terbaru dan berkualitas dari Maxindo yang akan membantu solusi pengemasan vakum terbaik untuk aneka produk kering dan basah seperti snack, bumbu, herbal hingga frozen food. Dengan desain yang simple dan elegan, praktis untuk skala usaha UKM dan rumah tangga. Segel kondisi vakum dengan cepat hanya dalam hitungan detik. Dengan keunggulan 4-in-1, mempertahankan kesegaran makanan dan kelembaban.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa di TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa di rumah untuk bergabung mengirimkan pertanyaan baik lewat telepon atau pesan singkat. Sepertinya ada penelpon yang sudah masuk, hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara Ibu belum terdengar jelas. Oh iya, iya. Ustaz? Iya. Jelas sekarang? Sudah mulai, coba Ibu sampaikan saja. Oh iya, yang saya tanyakan Ustaz, di tempat kami ini majelis taklimnya Ustaz kalau suruh bertugas MC atau yang lainnya itu takut salah atau malu. Saya gak ada solusi Ustadz, hanya saya menyampaikan saya pernah mendengarkan dari beberapa Ustadz itu katanya malu. Itu adalah sebagai bentuk ajis atau kelemahan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada Ustadz yang alasannya secara ilmiah, oh nanti kalau mau bertugas, MC, baca Quran dan sebagainya itu dapat pahala loh, dalilnya ini, seperti itu. Gimana itu Ustaz solusinya? Jazakallah khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam biswab ya, tentunya malu itu ada tempatnya. Tidak boleh kita malu ketika kita melakukan kebaikan. Ya, apalagi komunitasnya adalah khusus untuk kaum wanita. Ibu-ibu dalam satu pengajian, lalu digirir satu orang membaca Al-Quran sebelum mulai acara atau sebagai pembawa acara, itu tidak boleh malu. Itu malu bukan pada tempatnya. Ya, malu itu ya ketika kita jatuh ke dalam kemaksiatan, lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Malu seorang wanita kepada lawan jenis, ya. Malu ketika kita mengecewakan orang tua, ya. Malu melakukan hal-hal yang tidak pantas, itu malu. Dan dalam hadis dikatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula in lam tastahyi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara kalimat yang pertama kali dipelajari oleh manusia dari ajaran-ajaran kenabian adalah ucapan, kalau kamu tidak malu, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Dalam hadis dikatakan, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Tetapi tentunya rasa malu ditempatkan pada tempatnya yang benar. Adapun dalam masalah melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, dalam masalah berlomba-lomba dalam kebaikan, hendaknya kita tidak malu. Ya, tidak malu, justru kita malu kalau tidak bisa ikut berlomba melakukan kebaikan. Allah alam bisawab. Ada Ibu Lia di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. Iya. Pertanyaannya begini Ustaz. Saya pernah dengar itu murtad itu ada yang selain dari niat keluar dari agama Islam, itu katanya ada yang dari omongan sama perbuatan. Itu contohnya kalau dari perbuatan dan ucapan itu contohnya seperti apa ya Ustaz, biar kita itu hati-hati dalam berucap, dalam berbuat itu Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Ya itu saja Ustaz. Baik. Tentunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini pembahasan yang luas. Ya, Syekh Abdul Aziz Al Abdul Latif menulis kitab judulnya Nawaqidul Iman Al Qauliyah Wal Amaliyah, sesuai dengan pertanyaan Ibu. Tebalnya seperti ini. Disertasi S3 di Universitas Al Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh di Arab Saudi. Tebal, ya. Kitabnya kalau sudah diterjemahkan oleh salah satu penerbit di Indonesia, judulnya pembatal keislaman baik dari ucapan atau perbuatan. Kitabnya setebal ini. Bahasa Arabnya agak lebih tipis setengahnya. Banyak ibu-ibu ya banyak para pemirsa pembatal-pembatal keislaman yang harus kita ketahui. Ya, pembatal keislaman itu ada kalanya dikaitkan dengan perbuatan atau dikaitkan kadang dengan ucapan. Kalau ucapan ya banyak, misalnya ada istilah istihza, istihza ubiddin, mengolok-olok agama, mengolok-olok ayat Al-Quran, mengolok-olok Rasul, atau mengolok-olok syariat misalnya. Ini bisa sampai kepada derajat kekafiran. Apabila yang diolok-olok itu adalah perkara yang ma'lum bid-daruri minad-din, perkara-perkara yang sudah dimaklumi bahwa dia bagian dari agama. Atau ada lagi kekafiran misalnya dari sisi ucapan, artinya dia mengatakan, misalnya dia mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia mencela sahabat, mengkafirkan sahabat, atau mencela seorang nabi, atau mengatakan yang halal itu haram, atau mengharamkan yang halal, dan jelas, sudah jelas perkara itu halal tapi dia katakan haram. Atau sebagian ulama mengatakan di antara bentuk kekafiran adalah mengatakan bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Allah. Begitupun meyakini bolehnya seseorang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini perbuatan-perbuatan yang kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama dimasukkan ke dalam nawaqidul iman. Begitupun meyakini ada orang yang tidak wajib menjalankan syariat Nabi Muhammad, atau ada orang yang membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, ya, atau beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk kuburan, memohon kepada kuburan, tawaf di kuburan. Ini bisa jatuh kepada syirkul akbar, dan syirkul akbar tentunya salah satu sebab jatuhnya seorang hamba kepada perkara yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Dan pembahasan ini panjang, ya, sangat pan, termasuk nanti meninggalkan sholat secara kulliyah, secara total, tidak sholat sama sekali. Ini menurut pendapat yang paling kuat, pendapatnya Imam Ahmad, dianggap keluar dari Islam. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Batam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau nanya Ustaz. Baik, silakan Ibu. Apa hukumnya menjawab azan dari TV Ustaz? Kita kan lagi nonton nih. Jadi pas azan itu kita jawab, itu apa hukumnya Ustaz? Boleh apa enggak? Baik, itu saja Ibu. Satu lagi Ustaz. Itu tadi kan menjawab azan, sekarang menjawab salam Ustaz. Kan ada tuh kita mamanya nonton kayak ini nonton kajian kayak gini tuh ada yang ucapkan salam terus kita jawab. Itu apa hukumnya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Itu aja Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau kalian mendengarkan azan, fakulu mithla ma qalal muadzin, atau kama qala Rasulullah. Kalau kalian mendengarkan azan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Maka Allah alam bisawab, tidak masalah kita menjawab. Misalnya kita menunggu-nunggu waktu berbuka puasa, lalu kita nyalakan televisi, terdengar kumandang azan maghrib, lalu dikumandangkan azan, kita menjawab, saya rasa tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Dia masuk ke dalam keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengarkan azan, maka jawablah atau katakanlah seperti yang dikatakan muazzin ya. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah menjawab salam ketika yang mengucapkan salam di televisi, misalnya saya tadi di awal mengucapkan salam, boleh atau tidak dijawab? Allah alam bisawab, boleh. Sifatnya fardu kifayah menjawab salam. Kalau sebagian sudah ada yang menjawab, maka tidak ada lagi kewajiban menjawab atas yang lain. Dan tapi kan Ustaz itu di televisi, ya nggak ada masalah. Ketika saya tadi mengucapkan salam, saya memang berniat menyampaikan doa berupa keselamatan dan limpahan rahmat dan keberkahan bagi setiap orang yang melihat tayangan ini. Dan memang saya niatkan begitu. Dan setiap orang yang mengucapkan salam, hukum asalnya begitu. Ketika saya muncul, saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan sekedar seremonial, bukan sekedar apa tata krama, tapi memang syariat. Artinya saya menyapa para pemirsa bahwa mudah-mudahan untuk kalian semua keselamatan, limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendengar di rumah ya dianjurkan untuk menjawab salam tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha." Apabila ada yang mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau minimal yang semisal. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Siak. Siak itu Riau ya. Apa betul apa anak kecil meninggal bisa menolong orang tua, ayah, orang ortu, ayahnya sudah meninggal, belum tobat, apakah bisa menolong di surga kelak? Wallahu a'lam bishawab ya. Ahlu sunnah meyakini adanya yang namanya syafaat. Ya. Ahlu sunnah meyakini adanya syafaat. Syafaat itu banyak. Ada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat dari seorang anak kepada ayahnya atau ayah kepada anaknya. Ada syafaat seorang teman untuk temannya. Itu hadisnya sahih. Ya, syafaat itu warid, sabit. Ya, hanya saja perlu dipahami baik-baik bahwa syafaat kata para ulama fihi syarat, di dalamnya ada syarat. Yang pertama adalah izin dari Allah. Berdasarkan firman Allah, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Yang kedua adalah ridha Allah atas yang memberi dan yang diberi. Ya. Jadi harus ada ridha dari Allah atas yang memberi dan yang diberi. Berdasarkan firman Allah di surat An-Najm ya, "Wa kam mim malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a." Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka, illa mim ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah izinkan, lima yasha, bagi siapa yang dia kehendaki, wayardo, dan dia ridhoi. Jadi kalau anak itu meninggal, lalu kedua orang tuanya bersabar, apakah itu bisa menjadi penolongnya kelak di akhirat? Insya Allah itu jadi penolongnya. Ya selama ayahnya tidak melakukan kesyirikan, ya dosa-dosa yang menyebabkan dia keluar dari Islam, dia masih memiliki kemungkinan mendapatkan syafaat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang wanita 49 tahun, dinikahi sirri seorang pria duda, ditinggal mati istrinya. Saya dinikahi sudah hampir 4 tahun, tapi tidak serumah dengan dia. Sekarang tidak dinafkahi lahir batin, saya pengen lepas dari dia. Apakah harus menunggu ucapan cerai dari dia? Dan kalau dah cerai dengan dia, apakah ada masa iddahnya? Saya harus bersikap bagaimana? Allah alam bisawab ya, itulah apa namanya, para ulama menjelaskan bahwa nikah sirri itu definisinya kan nikah yang tidak dicatat di kantor urusan agama. Dia sebenarnya telah memenuhi apa namanya, telah memenuhi syarat dan rukun. Ada mempelainya, ada dua orang saksi misalnya, ada ijab kabul dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya adalah di negara seperti kita di Indonesia, ketika terjadi permasalahan seperti yang hari ini diceritakan, kita tidak punya saluran untuk menyelesaikannya. Kita tidak punya saluran untuk menyelesaikannya. Karena tidak ada hitam di atas putih. Tidak tercatat, itu yang jadi masalah. Oleh karenanya saya berpendapat bahwa kalaupun seorang melakukan nikah sirri dikarenakan misalnya usia atau dikarenakan ada faktor tertentu, maka hendaknya mereka harus berusaha mencatat pernikahan tersebut di kantor urusan agama. Agar apa? Agar ketika terjadi permasalahan seperti ini, bisa difasilitasi, bahkan bisa nanti disidang, ya, atau bahkan bisa langsung diputuskan, sudah lepas pernikahan misalnya. Atau dalam istilah Islam namanya khulu', yaitu wanita minta diceraikan. Tapi kalau sekarang, mohon maaf, mau kemana kita lari? Ya. Tapi ya, ya Allah alam bisawab ya, kalau memang sudah ditinggalkan bertahun-tahun, dia pun, ya coba saja dihubungi, diminta tolong ceraikan saya, Tentunya kalau sudah diceraikan, otomatis jatuh talak satu dan melewati masa iddah. Ya, melewati masa iddah. Seharusnya kalau ada mahkamah, qadhi, ya, datang wanita itu kepada qadhi, hakim. Ya hakim, suami saya menelantarkan saya sekian lama, saya minta pisah darinya. Nanti hakim bisa memutuskan Anda sudah, kalian sudah berpisah misalnya. Tapi kalau sekarang, kalaupun ibu datang ke KUA, nggak akan dianggap. Karena tidak bawa bukti autentik, surat nikah, dan lain sebagainya. Itu yang jadi masalah. Oleh karena saya selalu berkata bahwa yang terbaik adalah di zaman kita ini tetap harus mencatatkan pernikahan kita di kantor urusan agama. Tujuannya apa? Al-hifaz al-hukuk. Dalam rangka menjaga hak-hak. Banyak kasus begini ya. Seorang laki-laki menikahi istri kedua dengan sirri. Sedangkan dia punya istri pertama. Nikah yang kedua sirri. Lahirlah anak dari istri yang kedua. Di kemudian hari laki-laki ini meninggal. Meninggalkan harta yang banyak. Istri yang pertama tidak mau membaginya ke istri yang kedua. Ataupun ke anaknya dari istri yang kedua. Dibawa ke pengadilan lemah. Karena sirri. Tidak ada dokumen. Tidak ada surat-surat. Ya, oleh karena kata para ulama-ulama kontemporer berkata, tetap kita harus mengikuti sistem yang berlaku di satu negara. Dalam hadis al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati. Selama mereka tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, kalau sudah seperti itu ya saya rasa ya datang saja ke orang yang berilmu, dibicarakan baik-baik dan minta arahannya bagaimana. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga, kalau kita punya emas tapi belum sampai satu nisab, kalau ditambah dengan uang baru sampai nisab, apakah wajib zakat atas emas tersebut? Hamba Allah di Riau. Kalau kita lihat pendapat para ulama kontemporer, iya, sudah wajib. Ya. Emas dia punya 50 gram, misalnya. Uang dia punya 50 juta. Di rekeningnya, misalnya. Allah alam biswab, kalau kata para ulama, boleh. Ya, bukan boleh, telah wajib. Di situ ada hak fakir miskin sebanyak berapa? 2,5%. Ya. Maka nanti dinilaikan saja 50 gram itu nilainya berapa. Misalnya 50 juta atau 60 juta ditambah jumlah uang 50 juta berarti 110 diambil dari situ 2,5% untuk fakir miskin. Allah alam biswa. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bila ada yang meminjam uang karena belum bayar hutangnya, terus kita ceritanya kepada teman masalah piutangnya dengan maksud mendapatkan solusi tanpa menyebutkan identitas orang tersebut. Apakah pahala meminjamkan gugur dan apakah itu sudah termasuk menggibah? Tidak termasuk menggibah. Kalau memang mencari solusi jalan keluar silahkan saja. Ya, tapi hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam gibah. Pertanyaan yang kelima, Waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah di Kalimantan. Salat witir itu yang afdal dilaksanakan sebelum tidur atau sebelum qobliyah subuh? Tentunya yang paling afdal di sepertiga malam yang terakhir. Setelah kita bangun dari tidur, misalnya kita bangun jam 4 langsung kita witir 3 rakaat, atau bangun setengah 4 kita sholat dulu beberapa rakaat baru kita tutup dengan witir. Ya, karena ada hadis dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad berkata, inna rabbakum yanzilu ila samai dunia fi thuluthil akhiri minal lail, sesungguhnya Rabb kalian turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Lalu berfirman, apakah ada yang berdoa aku kabulkan, ada yang meminta aku berikan, ada yang memohon ampun aku ampuni. Oleh karena kata para ulama, waktu yang paling bagus adalah di sepertiga malam yang terakhir, dari jam 2 kurang lebih, jam 1 lewat sampai menjelang datangnya waktu subuh. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ini Ibu Irfan di Citayam. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang yang kemarin itu juga suami mengamanatkan. Suaranya mohon maaf Ibu, kurang jelas. Jika seorang suami memberi amanat kita untuk memegang uang, terus jika si istri saya pernah bilang sama suami, jika uang ini saya berinfak, tapi jika suami tidak ada gitu, ini bagaimana gitu. Terus suami bilang ya ridho, insya Allah ikhlas, apapun uang yang dikeluarkan untuk di jalan Allah seperti berinfak atau menolong orang untuk meminjamkan, itu dia sudah ridho besar. Nah, itu tuh sukunya gimana kalau saya meminjamkannya tapi tanpa suaminya tidak ada, tapi dia sudah ridho. Saya sering kali bilang gitu, kalau meminjamkan tanpa bilang lagi ke suami, dia bilang tidak apa-apa, itu dia senang gitu. Baik Ibu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Ya udah. Barakallah Ibu. Salam warahmatullah. Allah alam bissawab. Ya kalau suami sudah ridha, sudah mengizinkan Ibu untuk at-tasarruf berbuat selama kebaikan atas harta suami, maka ya sudah. Suami sudah mengizinkan. Ya suami sudah mengizinkan. Walaupun saya menasihati agar tetap saja suami diberitahu untuk menutup pintu-pintu fitnah. Jangan sampai ada perselisihan, persengketaan di kemudian hari yang disampaikan, Pak atau Mas, tadi pagi saya meminjamkan uang kepada si Fulan. Ya ini sebagai bentuk apa? Kehati-hatian. Dan Masya Allah, setan di antara tujuan terbesarnya adalah merusak rumah tangga. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, sesungguhnya iblis meletakkan singgasanya di tengah lautan. وَيَبْعَثُ سَرَيَاهُ, dan dia mengutus pasukan-pasukannya. Setiap kali pasukannya datang, iblis berkata biasa saja, tidak ada berita yang menggembirakan. Tapi ketika datang setan yang mengatakan saya memisahkan suami dan istri, ya maka dia sangat senang, lalu dia dekatkan setan itu kepadanya. Ini menunjukkan bahwa potensi setan untuk memecah suami dan istri besar. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati, apalagi masalah uang. Ya, karena manusia itu cinta dengan uang. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian suka dengan harta dengan kecintaan yang luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya, dan selama suami telah mengizinkan silahkan, tapi biduni israf, tanpa berlebih-lebihan misalnya ya, dan juga hendaknya selalu berusaha membicarakannya dengan suami. Saya rasa ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.